Ya, dari Dodi di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana ingin menanyakan apa hukumnya perawat wanita membuka aurat pada bagian kemaluan pasien laki-laki karena ingin memasang, ya mohon maaf, selang pipis atau kencing untuk keperluan perawatan, sedangkan di rumah sakit atau ruang kerja tidak ada perawat laki-laki. Ya, dari Dodi di Panam. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kalau itu terjadi bukan karena sakit, itu haram. Kita tahu persis itu haram. Kalau terjadi karena bukan ada penyebab lain, itu haram. Sesuatu yang haram baru boleh dikerjakan hanyalah ketika yang haram itu dikerjakan disebabkan darurat. Hanya itu yang ada, disebabkan dalam darurat, maka boleh dia dikerjakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang memakan daging babi. Diharamkan kecuali untuk orang-orang yang kepepet dan terdesak. Oleh karena itu para ulama meletakkan sebuah kaidah besar dalam agama Islam, ad-darurah tubihul mahdurah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Yang darurat itu membolehkan hal-hal yang awalnya terlarang. Oleh karena itu, kalau memang di rumah sakit itu tidak ada yang laki-laki lainnya, maka hukumnya darurat ketika harus dipasang kateter dan yang memasangnya adalah seorang perempuan. Tapi kalau seandainya masih ada laki-laki, Anda minta yang laki-lakinya. Demikian juga sebaliknya. Namun karena kondisi di negeri kita, perawat laki-laki itu sangat jarang sekali. Ya, seharusnya memang dalam agama kita, perawat wanita untuk wanita, perawat laki-laki untuk laki-laki. Itu yang seharusnya. Akan tapi, apa hendak dikata? Kondisi keadaan kita tidak seperti yang ideal yang harus kita inginkan. Yang diinginkan syariat. Dan mudah-mudahan ada orang-orang mulia di permukaan bumi ini yang berhati baik, yang punya dana besar untuk bisa mewujudkan rumah sakit-rumah sakit yang seperti dalam yang kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam.